Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, pemerintah harusnya tidak perlu khawatir jika Badan Anggaran atau Banggar DPR menghentikan pembahasan RAPBN akibat pimpinan Banggar diperiksa oleh KPK. Mengingat masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan, diantaranya menggunakan rancangan anggaran tahun sebelumnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas tentang tudingan Banggar sebagai sarang korupsi. Nah, apakah Bapak bisa ulas seperti apa modusnya? Ya, kalau itu sih segampang ya, agama artinya berlaku umum bahwa saya ngajuin proyek atau ada proyek yang sebagai kontraktor saya misalnya nggak ikut gitu ya, nggak tahu gitu, dikasih tahu sama orang dalam di departemen, di kementerian gitu kan. Habis itu ya udah saya setor dulu kan untuk ngurus kiri kanan gitu kan. Nah, kalau ngurus kiri kanan nanti, kalau dulu prosesnya selalu di DPR dulu. DPR itu kaitannya komisi dengan Banggar. Setelah itu kita kawal ke Bappenas. Dari Bappenas ya, dari Bappenas kemudian ke DPR. Dari DPR kemudian nanti kalau udah disetujui ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan baru ke kementerian yang memilih proyeknya saya ambil, kan gitu. Nah, seluruh proses itu kan nggak gratis. Mana ada gratis? Nah, di Departemen Keuangan itu coba aja lihat di lapangan banteng kalau orang antri apa ngurus proyek gitu kan. Saya pernah duduk nungguin dulu proyek TIPA. Tiba-tiba ada amplop ketinggalan segepok begitu. Amplopnya siapa ini kan? Udah pasti. Dan ini teman ini coba aja tanya yang kasus Nazarudin gitu kan, atau kasus yang lain lah dengan ditangkepin KPK gitu. Banyak pengusaha yang ngeluh, yang udah setor tahu-tahu sekarang kan nggak jelas nasibnya gitu. Jadi kalau kita melihat adanya keterlibatan oknum-oknum di tataran eksekutif, Banggar bukan pelaku tunggal ya Pak? Wah, bukan. Ini mata rantainya kan panjang gitu. Cuman dia emang paling gede, paling kuat, dan bisa bagi-bagi kan gitu. Ya, atur-atur angkanya, besarannya gitu. Kalau jenisnya kan itu di komisi, mitra kerjanya pemerintah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.